Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Karimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, sahabat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said ya bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat Quran semua di kesempatan kali ini ya, di hari Selasa di tanggal 5 Oktober tahun 2021 Masehi, yang mana bertepatan juga dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriah. Ya, bagaimana kabarnya sahabat Quran semua di kesempatan sore kali ini ya? Kami doakan tentunya sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi sehat dan tidak kurang apapun. Dan juga yang terpenting ya, kami doakan semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sahabat ya, di Selasa sore Radio Iskarima menerkan sebuah program keilmuan ya, sebuah program keilmuan yang mana insya Allah akan membahas bab fikih ya, tentunya ya fokusnya di bab fikih di kesempatan sore kali ini yang bernama program Safinah ya, yang mana di program ini insya Allah kita akan membahas kitab Safinatun Najah karya dari Syekh Salim bin Samir ya, sebuah kitab dasar yang biasanya ini dipakai oleh para penuntut ilmu ya, para tulab, untuk memahami fikih ibadah terutama dalam mazhab Syafi'i tentunya. Dan tentunya saya tidak sendiri ya dalam pembahasan kitab ini. Ya, telah hadir ya narasumber kita di kesempatan kali ini ya. Kita sapa dulu mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalik Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Masyaallah. Ya, Tad, kami doakan ya. Semoga diberi keberkahan Tad atas amin. Waktu dan ilmunya agar senantiasa bisa hadir di Radio Iskarima tentunya. Amin. Ya, dan untuk temanya Ustaz, kita kan sudah masih di bab haji ya Tad ya. Masih di haji. Kemarin terakhir itu kita membahas tentang tawaf ya. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan setelahnya, yaitu berkaitan dengan sa'i insyaallah. Masyaallah. Ya, dan saudaraan, itu tadi ya seperti yang sudah beliau sampaikan, insya Allah nanti kita masih membahas di seputar bab haji ya, di sa'i ya tadi. Di bab sa'i insya Allah. Jadi monggo bagi sahabat Quran semua yang ingin bergabung di kesempatan kali ini ya, di sore kali ini, kami persilakan tentunya seperti biasa hubungi kami di 0271 698 0010 untuk teleponnya. Sekali lagi di 0271 698 0010 untuk teleponnya, dan di 081 229 888 614 untuk WhatsApp dan juga SMS mungkin ya, yang ingin mengirimkan SMS. Atau mungkin yang pengen bergabung di streaming ya, saat ini kami juga tengah streaming di Facebooknya di Iskarima Radio. Atau yang pengen gabung di YouTube ya, saat ini kami juga live di Radio Iskarima ya untuk YouTube-nya. Monggo Tafatol bisa bergabung di situ mungkin ya, yang mungkin jaringan di tempatnya sedang agak kurang jernih seperti itu mungkin ya, bisa bergabung di streamingnya seperti itu. Dan mungkin untuk menguatkan Ustaz, kami persilahkan Tafatol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali limpahan nikmat, banyak diberikan karunia oleh Rabb kita Allah SWT. Salah satu dari nikmat-nikmat tersebut adalah kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, diberikan kesempatan untuk bisa melengkapi apa-apa yang kurang dari diri kita, kemudian juga untuk menghapus ataupun memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang dahulu ataupun sebelum-sebelumnya pernah kita lakukan. Nah, ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat perlu dan hendaknya selalu kita syukuri, supaya kita betul-betul merasakan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini adalah karunia yang sangat besar. Kemudian tidak lupa hendaknya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Besar, Nabi Agung, junjungan dan panutan kita semuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, dan tentunya seluruh umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk bagian dari umat beliau yang bergembira mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat Quran dan para pendengar dan para mungkin yang menyaksikan yang dari live streaming ini, kalau tadi sudah kita sebutkan, terakhir kita membahas berkaitan dengan tawaf ataupun kewajiban-kewajiban yang harus ada ketika seseorang itu dia melakukan yang namanya tawaf. Nah, karena yang sebelumnya tentunya dibahas berkaitan dengan ihram, karena memang yang namanya tawaf kemudian ihram itu kan termasuk bagian dari rukun-rukun haji, begitu juga rukun umrah. Nah, maka ada tambahan yang lain yang perlu untuk juga dibahas, yaitu adalah di pembahasan kewajiban-kewajiban sa'i. Ini kan sa'i juga termasuk bagian dari rukun haji, kemudian juga rukun-rukun umrah. Nah, maka disebutkan oleh beliau di sini, Syekh Ba'athiyah, beliau menyebutkan tentang pasal baru berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sa'i. Nah, sa'i ini kan mirip, ataupun kalau dalam tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dalam sa'i ini juga kita istilahnya bukan mengelilingi, tapi kita mungkin apa ya, berjalan dari Shofa kemudian ke Marwah, dari Marwah ke Shofa lagi, dengan hitungannya sama 7. Ini yang diperintahkan oleh Allah, karena bilangan 7 ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tawaf, kemudian dalam sa'i, begitu juga ketika seorang melempar jumrah. Nah, itu juga dia melakukannya 7 kali, kemudian ketika dia berpuasa itu puasa 10 hari, 3 hari di waktu haji, kemudian yang 7 hari itu dia mengerjakannya ketika sudah balik ataupun sudah pulang ke rumah dia. Ini juga bilangannya 7. Ini ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memilih dari bilangan-bilangan tertentu, dan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Subhanahu wa taala itu witir. Kemudian dia juga menyukai yang witir ataupun yang ganjil. Maka Allah mensyariatkan kayak salat witir itu 1, kemudian 3, 5 dan seterusnya. Pokoknya bilangan-bilangan ganjil. Nah, begitu juga berkaitan dengan tawaf, kemudian sa'i, di sini sama, bilangannya adalah 7. Dimulai dari Shofa, kemudian diakhiri dengan Marwah. Maka pertama kali yang disebutkan oleh beliau ya tadi, yaitu memulai tawaf, memulai sa'i di sini adalah dari Shofa kemudian Marwah. Ini kalau zaman dahulu Shofa Marwah itu dia adalah kayak mungkin gunung kecil gitu. Nah, sebabnya karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan kepada beliau untuk meninggalkan Nabi Ismail, ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih bayi ketika itu, Allah memerintahkan kepada beliau untuk meninggalkan Nabi Ismail ini yang masih kecil bersamaan dengan ibundanya yaitu Sayyidah Hajar alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk meninggalkan di kota Mekkah yang ketika itu memang tidak ada penghuninya dan tidak ada siapapun yang berada di sana. Ini maka ketika sudah ditempatkan di tempat tersebut, kemudian Sayyidah Hajar ini bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku. Maka kemudian beliau menyebutkan, kalau seperti itu berarti insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menelantarkan kami. Ini bisa mungkin dibayangkan kalau seumpamanya ada seorang suami meninggalkan istrinya dengan anak yang masih kecil, masih bayi, ditinggalkan di satu tempat tertentu, di situ tidak ada apa-apa. Jadi padang, jadi gurun pasir, tandus, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada untuk tempat mengambil air, mata air pun juga tidak ada di daerah-daerah tersebut. Tapi semuanya adalah kembali bahwa ini adalah perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau diuji dengan ujian yang cukup yang besar gitu, bukan sangat hanya cukup besar itu. Ya sangat berat. Ujian sebelumnya diminta untuk meninggalkan anak dan istrinya. Ini anak dan istrinya ini kan Nabiullah Ibrahim sebelumnya bersama dengan Sayyidah Sarah ini kan belum memiliki keturunan. Kemudian bersamaan dengan Sayyidah Hajar Allah memberikan keturunan. Kemudian setelahnya Allah memerintahkan ini baru istilahnya orang sudah menunggu lama, belum punya keturunan, menunggu dalam jangka waktu yang lama. Ketika sudah ada keturunan, ini masih bayi, diminta untuk ditinggalkan di tempat yang tidak ada siapa-siapa di situ. Ini kan ujian yang berat. Kemudian setelah anak ini besar, Nabi Ismail ini sudah mulai besar, bisa mulai membantu kedua orang tuanya, itu diminta oleh Allah untuk disembelih. Ini kan juga sebuah ujian yang bukan ujian yang ringan yang jelas, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa ujian tersebut adalah ujian yang berat. Maka ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail kecil ini kehausan, kemudian tidak ada air di situ. Nah, Ibunda Hajar di sini beliau menaruh Nabi Ismail kecil ini di suatu tempat, kemudian beliau berlari nyari itu naik ke sofa untuk melihat-lihat kalau seumpamanya di sekitar situ itu ada air, ada mata air. Kemudian turun lagi berlari ke Marwah, sama naik melihat-lihat siapa tahu dekat situ ada air ataupun yang mata air yang bisa digunakan untuk diambil airnya, kemudian memberikan minum untuk diminum, kemudian diberikan juga kepada anak kecil ini, bayi tersebut. Akhirnya sampai bolak-balik selama 7 kali. Ini beliau melakukannya 7 kali. Kemudian ketika melakukan 7 kali, ini ketika pas di bawah ada tempat tertentu itu, beliau berlarinya lebih kencang. Kalau pertama sebelumnya itu berjalan agak cukup cepat, tapi ketika pas berada di bawah ini, karena ketika itu berada di lembahan, tidak bisa melihat Nabiullah Ismail alaihissalam. Takut kalau semuanya terjadi apa-apa, maka beliau berlarinya itu lebih kencang daripada biasanya. Nah, daripada yang sebelum-sebelumnya ketika menuruni sofa, kemudian ataupun berjalan menuju ke menaiki Marwah. Nah, ini ntar ada kaitannya dengan masyru'iyah ataupun syariat yang namanya sa'i tersebut. Nah, ketika sudah 7 kali, baru kemudian ternyata setelah sudah selesai 7 kali, baru melihat ada pancaran air di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Kan heran, sebelumnya ditaruh di suatu tempat yang itu tidak ada apa-apa, tapi kemudian kok beliau melihat ada pancuran air. Disitulah kemudian yang namanya air zam-zam ataupun sumur zam-zam. Yang kata itu disebutkan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk istilahnya mungkin memancarkan mata air di tempat tersebut, yang sampai sekarang mata airnya pun masih mengalir. Sampai sekarang. Sudah dari sejak zaman berapa ribu tahun. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman kita ini, air tersebut tidak pernah terputus. Masih memancar. Dan air zam-zam pun dia tidak seperti air biasa, dia memiliki rasa yang khusus. Maka air ini adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ma'u zam-zam lima syuribalah, bahwa sesungguhnya air zam-zam itu sesuai dengan niatan kita. Kita niatannya apa? Maka disunahkan kalau seumpamanya seseorang dia minum air zam-zam itu untuk berdoa. Berdoa orang semua pengen supaya ntar dia dikuatkan hafalannya seumpamanya, ataupun mungkin berdoa supaya dia dihindarkan dari penyakit, atau berdoa supaya penyakit yang sekarang dialami disembuhkan seumpamanya. Nah, ini termasuk bagian dari sunnah ketika seseorang dia meminum air zam-zam, karena memang air tersebut adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kemudian ketika air tersebut memancar mulai banyak, kemudian ketika sudah banyak, akhirnya sudah ada air di tempat tersebut. Nah, air itu kan asal dari kehidupan. Kalau seumpamanya ada air, insya Allah di sana ada kehidupan. Maka ketika kabilah Jurhum dari orang-orang Yaman ini, mereka melewati tempat tersebut, kok melihat ada burung gagak yang mereka mengitari di tempat tersebut dari kejauhan. Ini kan biasanya menunjukkan, berarti di situ ada air. Akhirnya sampai kemudian mereka ketika mendapati tempat tersebut, mereka izin kepada Ibunda Hajar tadi, Sayyidah Hajar, untuk mereka bisa tinggal, menetap di situ selama beberapa waktu. Sampai akhirnya kemudian menetap, sampai kemudian dinikahkanlah Nabi Ismail dengan putri dari mereka, dan seterusnya sampai kemudian jadilah kota Mekah, kemudian jadilah bangsa Arab. Jadi asal muasal dari tempat yang sekarang menjadi masyair, yang sekarang menjadi tempat yang dikunjungi oleh setiap kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia dari kisah tersebut. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh seorang ketika dia melakukan sa'i adalah memulainya dari Safa kemudian ke Marwah. Nah, ini yang menjadi kewajiban sa'i ketika itu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Hajar alaihi salam. Nah, ketika memulai menaiki Safa ini kan aslinya kalau diurutkan dalam pengurutan seorang ketika dia melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, setelah dia melakukan tawaf, kemudian disunahkan untuk melakukan sholat dua rakaat, setelahnya kemudian dia minum dari air zam-zam, kemudian baru menuju ke Safa. Nah, menuju ke Safa itu naik ke Safa, kemudian dia menghadap ke Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang. Salah satu yang diucapkan adalah seperti bacaan lafaz takbir itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, nasara, abdah, kemudian wa azza jundah, dan seterusnya itu disunahkan untuk diucapkan itu, kemudian setelah selesai membaca doa, kemudian mengucapkan itu lagi, membaca doa, yang terakhir mengucapkan zikir tersebut. Baru setelahnya selesai bisa menuruni Marwah, menuruni Safa, kemudian berjalan. Nah, kalau sekarang ketika melewati tanda hijau di tembok, sekarang di tembok tempat sa'i mas'a itu ada tanda hijau, di situ disunahkan untuk berlari. Kenapa? Kembali kepada cerita tadi bahwa Ibunda Nabiullah Ismail ataupun Sayyidah Hajar ketika beliau berlari karena tujuannya supaya bisa melihat Nabi Ismail ini. Nah, sampai sekarang pun itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari syariat. Maka ketika seseorang melewati dua tanda hijau yang ada di samping ataupun di tembok sa'i, tembok mas'a itu, maka dia diperintahkan untuk berlari sekencang-kencangnya. Tapi ini khusus untuk laki-laki saja, tapi tidak disunahkan untuk perempuan. Ini syarat yang disebutkan oleh beliau. Ini syarat pertama. Beliau menyebutkan ada 6 syarat. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya bilangannya adalah berjumlah 7 secara yakin. Jadi dihitungnya adalah dari Safa. Kalau seumpamanya dihitungnya kok dia memulainya dari Marwah ke Safa, ini dia tidak dihitung. Akan baru mulai dihitung kalau seumpamanya ntar dari Safa ke Marwahnya. Makanya 7 ini bukan dari Safa ke Safa Marwah kemudian sampai Safa lagi dihitung 1, tidak, tapi hitungannya adalah dari Safa kemudian ke Marwah itu 1, dari Marwah ke Safa itu berarti 2. Nah, ini sampai ntar 7 berarti dia memulai dari Safa, ntar terakhirnya itu di Marwah. Ini yang disebutkan oleh beliau, yaitu syarat yang kedua, syarat berkaitan dengan sa'i tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh beliau juga adalah untuk Safa ini kan dia ada batasannya, ada batas permulaan Safa, atau kemudian ada batas Marwahnya. Tidak boleh ketika seumpamanya dia mau lakukan sa'i, kok dia memulainya di lebih ataupun lebih depan daripada tanda batas Safa tersebut. Begitu juga belum sampai batasan Marwah, kemudian kok dia sudah balik lagi. Ini tidak bisa. Walaupun kalau sekarang karena sudah ada separatornya, ya, ada pembatasnya itu. Ada pembatasnya, insya Allah sih rata-rata kalau seumpamanya dia melakukan sa'i, dia akan tetap pasti tidak bakal kurang. Istilahnya tidak bakal kurang. Kalau sebagaimana kemarin itu kan kita membahas berkaitan dengan tawaf, orang yang tawaf itu kalau dia memulainya setelah Hajar Aswad ini kan tidak dihitung. Karena memang dimulainya harus dari Hajar Aswad. Begitu juga di sini ketika seseorang melakukan sa'i, dimulainya harus dari batasan minimalnya. Ada batasan minimalnya. Kalau kan kalau yang di lantai pertama itu kan ada naik gitu ya, ada naik kemudian turun baru kemudian jalan. Nah, ini kalau semuanya dia nggak naik tidak masalah aslinya. Yang penting pokoknya dia memperhatikan di situ, di atas itu, di atasnya ada tulisannya batasan Safa, kemudian di sisi yang lain di situ ada tulisan juga batasan Marwah. Jangan sampai pokok dia belum nyampe batasan tersebut. Pokoknya harus melebihi batasan tadi, entah di sofa atau di marwahnya, supaya sa'i tersebut itu dihitung sebagai sa'i yang sah. Karena kalau semuanya belum, ya berarti jaraknya itu masih kurang, belum sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang disebutkan oleh beliau, ini syarat yang selanjutnya adalah hendaknya sa'i tersebut itu berada di lembahnya. Ini kan karena Sofa war Marwah itu kan gunung kecil ya, ataupun mungkin perbukitan kecil itu. Nah, maka ketika seseorang dia melakukan tawaf harus berada di antara keduanya. Tidak boleh kok dia terlalu jauh. Jadi kalau semuanya dia menggeser, bergeser ke arah yang lain, sampai kemudian sudah di luar batasan kedua Bukit Sofa dan Marwah tadi, otomatis di sini sa'i yang dia kerjakan bukan sa'i yang sah. Jadi harus berada di batasan kedua bukit tersebut supaya disebut sebagai sa'i yang sah. Ini yang disebutkan oleh beliau, termasuk bagian dari syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang melakukan ibadah tersebut. Kemudian hendaknya juga tidak ada yang merubah niatnya ataupun menjadikan niatnya itu berubah ke berubah ke sesuatu yang niatannya itu ketika dia melakukan hal tersebut, melakukan perjalanan dari Sofa ke Marwah itu niatannya bukan untuk melakukan sa'i. Tapi mungkin bisa dikejar orang, kayak kemarin tawaf gitu. Orang tawaf kemudian dikejar-kejar. Ini kan dia enggak bisa disebut sebagai tawaf yang sah, karena niatan dia sudah berubah. Dari pertamanya mungkin melakukan ibadah, sekarang dia karena dikejar orang, akhirnya dia takut, baru kemudian dia mengitari Ka'bah. Begitu juga Sofa Marwah. Di sini ketika dia bolak-balik dari Sofa ke Marwah, Marwah kemudian ke Sofa, tapi tujuan dan niatannya di sini untuk menghindari orang yang mengejar dia, otomatis di sini juga tidak bisa dianggap sebagai sa'i yang sah. Jadi harus tetap sesuai dengan niatan awalnya, jangan sampai kemudian dia niatannya kok berubah. Kemudian selanjutnya ini yang perlu diperhatikan adalah hendaknya sa'i tersebut itu terletak ataupun dilakukan setelah dia melakukan tawaf yang sah, tawaf yang dihitung. Jadi kalau seumpamanya dia itu mengedepankan sa'i baru kemudian tawaf, tidak bisa. Karena sa'i ini dia terletaknya adalah setelah tawaf. Ketika seseorang pertama kali datang ke Makkah, dia melakukan ataupun memilih ihramnya adalah tamattu, otomatis dia akan melakukan sa'i, tawaf dan sa'i ini umrah. Tapi kalau seumpamanya yang dia melakukannya adalah qiran ataupun ifrad, yang pertama kali dilakukan adalah tawaf qudum. Kemudian setelahnya di sini dia ada pilihan, mau langsung sa'i sekalian, sa'inya berarti di sini adalah sa'i haji, tidak masalah, sah-sah saja. Nah, kemudian kalau seumpamanya ntar dia mengakhirkan pas tanggal 10 juga tidak masalah. Tapi ketika ntar dia mengakhirkan tanggal 10, dia harus mengerjakan sa'i tersebut setelah melakukan tawaf. Jadi tawaf ifadah. Tidak bisa kalau seumpamanya dia dari Mina, setelah jumratul aqabah, kemudian dia mungkin menyembelih hadyu, kemudian dia tahalul seumpamanya, terus setelah itu dia menuju ke Makkah untuk melakukan sa'i, baru setelah sa'i kemudian tawaf ifadah. Tidak bisa. Kenapa? Karena sa'i di sini tetap harus dikerjakan setelah pengerjaan tawaf. Jadi nggak bisa dikedepankan daripada tawaf. Yang disebutkan oleh beliau, maka hendaknya sa'i tersebut itu dilakukan setelah tawaf yang dia adalah tawaf yang sah. Ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sa'i yang disebutkan oleh beliau. Nah, kalau zaman dahulu, selain daripada kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Sayyidah Hajar alaihissalam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika zaman dahulu itu, ketika beliau-beliau ini sa'i di antara Sofa dan Marwah itu, zaman dahulu di situ kan ada berhalanya, ada isaf, kemudian ada berhala isaf, kemudian na'ilah. Sebutkan kalau orang jahiliyah ketika zaman dahulu mereka melakukan ibadah haji, tapi ketika mereka melakukan sa'i, yang dilakukan itu adalah tawafnya, tujuannya untuk kedua berhala tersebut. Jadi ketika sampai di Sofa, kemudian di memegang berhala tersebut, sampai di Marwah memegang berhala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah bahwa barang siapa yang dia itu sa'i di antara keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ataupun menjadikan hal tersebut adalah sesuatu yang dia itu mubah. Maknanya mubah karena memang zaman dahulu para sahabat itu beliau-beliau takut. Takut kalau seumpamanya sa'i di sini ini seperti halnya apa yang dilakukan ketika zaman dahulu pas mereka zaman mereka jahiliyah, entar takutnya berdosa. Maka untuk menghilangkan rasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan bahwa memang tawaf ataupun sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Dari sini memang Allah, para ulama kemudian berbeda pendapat apakah sa'i ini dia hukumnya wajib atau bukan. Yang jelas sebelumnya pernah sudah kita sebutkan bahwa di sini dia termasuk bagian dari rukun haji ataupun rukun umrah. Ini yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi ketika seseorang melakukan rukun sa'i. Nah, kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan rukun selanjutnya, ini khusus untuk haji, yaitu kewajiban-kewajiban ketika seseorang melakukan wukuf. Wukuf di Arafah, ini Arafah ini kan tempat khusus yang dinamakan Arafah, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam kemudian bersamaan dengan Ibunda Hawa itu bertemu di tempat tersebut, maka kemudian disebut sebagai Arafah. Kemudian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau berpikir kemudian ketika berangkat menuju tempat yang ditentukan tersebut itu selalu digoda oleh setan. Selalu digoda oleh setan, diganggu supaya jangan sampai beliau itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya beliau melempari setan itu dengan 7 batu tadi sampai 3 kali sampai kemudian terakhir di tempat tersebut beliau yakin betul bahwa ini adalah perintah dari Allah, bukan berarti sebelumnya itu ragu, tapi setelah sampai di tempat tadi yang disebut sebagai Arafah ini beliau semakin yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai Arafah karena beliau mengetahui dan meyakini bahwa memang ini adalah perintah dari Allah yang harus dilaksanakan dan tidak boleh untuk tidak dikerjakan. Maka disebut sebagai Arafah. Dan Arafah ini dia tidak masuk dalam batasan haram, dia sudah di luar haram. Dan kalau dalam ibadah haji itu ada dimulainya dari miqat yang dia itu juga daerah halal, kemudian masuk ke haram Makki, daerah haram, kemudian keluar lagi ke daerah halal yaitu ke Arafah, jadi wukuf di Arafah. Maka disyariatkan juga ketika seseorang melakukan umrah untuk mengumpulkan antara halal dengan haram. Jadi kalau seorang dia tinggalnya di Mekah ataupun tinggalnya di daerah haram, terus kemudian dia pengen melakukan ibadah umrah, harus keluar ke hil. Harus keluar ke tempat halal terlebih dahulu, baru kemudian bisa melakukan yang namanya ibadah umrah tersebut. Sebagaimana ibadah haji, ada tempat yang dia di luar haram, begitu juga untuk umrah, supaya ihramnya ini dia berada di luar haram. Nah, kewajiban-kewajiban tawaf atau kewajiban-kewajiban wukuf yang disebutkan oleh beliau, yang pertama adalah hanya satu sih, satu yang beliau sebutkan. Kewajiban wukuf di Arafah itu ada satu, yaitu apa? Yaitu hendaknya dia ataupun seorang yang muhrim tersebut berada di tempat tersebut ataupun di tempat Arafah. Ini ada batasan-batasannya, sekarang sudah ada tanda-tandanya. Kalau seumpamanya orang yang menuju ke tempat tersebut tinggal melihat, oh ini batasan Arafah. Kalau seumpamanya sudah mengetahui batasan tersebut, ya berarti tidak boleh bagi dia kok dia keluar dari batasan tadi. Barang siapa yang dia wukufnya berada di luar batasan Arafah, otomatis haji yang dilaksanakan pun tidak sah. Karena dia wukufnya bukan pada tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka harus diperhatikan ketika seorang dia melakukan wukuf, ya berarti wukufnya harus berada di batasan Arafah, jangan sampai kok kemudian dia keluar dari batasan tersebut. Nah, kewajibannya disebutkan oleh beliau, keberadaan orang yang ihram tadi itu berada di tempat yang disebut sebagai Arafah tadi itu, walaupun cuman sebentar, ini keberadaannya kapan? Keberadaannya setelah zawal, jadi setelah tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 ataupun hari nahar, walaupun cuman sebentar. Ini kewajibannya. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang dia terlambat kemudian datang ke Arafah pas sore hari, kemudian dia melakukan wukuf sampai tertenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari, kemudian dia keluar dari Arafah, ini sah. Karena dia sudah melakukan wukuf pada waktunya. Jadi waktunya itu dimulainya dari setelah zawal. Kalau seumpamanya dia wukufnya kok sebelum zawal, pagi-pagi tanggal 9 dia wukuf di sana, sebelum zawal kemudian dia pulang, ini tidak bisa disebut sebagai wukuf yang sah. Jadi harus mulainya dari sejak tergelincir matahari, jadi setelah ba'da zuhur, masuk waktu zuhur, kemudian sampai terbitnya fajar tanggal 10. Ini, nah, ini yang menjadi kewajiban, walaupun cuma sebentar. Kalau tadi ini contoh yang pertama, jelas dia wukuf yang dikerjakan ini adalah wukuf-wukuf yang sah. Nah, bagaimana kalau seumpamanya seseorang itu dia datang ke Arafah ini karena telat tadi. Jadi orang-orang sudah mulai pergi, sudah mulai pergi dari Arafah, kemudian dia baru datang. Baru datang, kemudian wukuf di tempat tersebut pas malam harinya. Sudah ba'da isya orang-orang sudah pada keluar, dia ba'da isya baru datang ke Arafah tersebut, baru kemudian melakukan wukuf. Apakah bisa dikatakan sebagai wukuf yang sah juga atau tidak? Nah, kembali kepada apa yang disebutkan oleh beliau, waktunya itu dari sejak zawal, tergelincir matahari, sampai terbitnya fajar tanggal 10. Walaupun cuma sebentar. Berarti ketika ada seorang yang dia itu, dia wukuf pada waktu tersebut, otomatis wukuf yang dia kerjakan ini sudah menjadi wukuf-wukuf yang sah. Jadi wukufnya sudah menjadi wukuf-wukuf yang sah. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang beliau ini terlambat. Baru kemudian ketemu Rasulullah SAW ketika di Musdalifah kalau tidak salah itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, saya kemarin itu pokoknya saya datang langsung ke Arafah. Ke Arafah sebelum fajar tentunya, sebelum terbitnya fajar. Habis itu kemudian saya ke Musdalifah. Atau bahkan mungkin kayaknya setelah di Muzdalifah ketemunya, mungkin di Mina. Setelahnya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah sah. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ini walaupun cuma sebentar, berada di Arafahnya cuma sebentar, kemudian berada di Muzdalifahnya juga sebentar, karena ketika dia berangkat ke Arafah sudah malam, kemudian sebelum fajar, kemudian dia langsung lanjut ke Muzdalifah. Setelah dari Muzdalifah kemudian beliau melanjutkan ke Mina. Nah, ini menjadi syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang dia melakukan wukuf itu. Intinya itu tidak ada kewajiban khusus untuk dia harus mungkin membaca zikir tertentu ataupun mungkin membaca Al-Qur'an ataupun mungkin untuk melakukan ibadah tertentu. Jadi selain daripada berdiam diri di tempat tersebut, jadi memang kewajibannya cuma berdiam diri saja, tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi ya disunahkan untuk seseorang yang dia melakukan ibadah wukuf itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tersebut adalah waktu yang memang disunnahkan dan dianjurkan sekali untuk berdoa. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan afdhalu du'a du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan ketika pas hari Arafah. Nah, maka hendaknya seseorang ketika dia mendapati hari tersebut untuk memperbanyak doa, entah orang yang dia melakukan ibadah haji atau orang yang tidak melakukan ibadah haji. Terkhusus lagi adalah bagi yang mengerjakan ibadah haji tadi, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya bahwa Allah membanggakan mereka, jadi orang-orang yang sedang melakukan wukuf di Arafah tersebut di hadapan para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, "Mada arada ibadi?" Apa sih yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mengampuni mereka semuanya. Jadi fadilah dan keutamaan yang didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Jadi kewajibannya cuma satu yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan kewajiban di Arafah. Kemudian ma'akaunihi ahlan ibadah, yaitu dalam kondisi memang dia itu adalah orang yang istilahnya ketika dia melakukan ibadah, ibadah tersebut itu diterima, ataupun orang yang memang dia bisa dan memungkinkan untuk melakukan ibadah. Berbeda kalau seumpamanya dia ketika wukuf dalam kondisi seumpamanya mungkin hilang akal. Nah, ini berarti dia bukan orang yang ketika melakukan ibadah bisa diterima ibadahnya. Ini kewajiban wukuf sebagai pelengkap dari rukun-rukun, entah itu Umrah, kalau umrah kan rukunnya ada ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian yang terakhir tinggal tahalul. Tahalul. Sedangkan untuk haji ada tambahan wukuf tadi, ini yang disebutkan oleh beliau sebagai pelengkap rukun dari kedua kedua ibadah tersebut. Ini mungkin yang insya Allah kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang selanjutnya insya Allah akan kita bahas berkaitan dengan mahdhuratul ihram ataupun hal-hal yang dilarang ketika seseorang dia dalam kondisi ihram. Apa saja yang harus dia hindari, harus dihindari, kemudian apa-apa saja yang dia boleh. Kalau seumpamanya dia mengetahui, oh ini yang dia dihindari, yang tidak masuk dalam kategori tersebut, otomatis dia boleh melakukannya. Akhirnya ketika dia melakukan ibadah ya lebih, mungkin lebih mantap, lebih yakin, dia tidak ragu apakah ini harus membayar dam atau tidak, karena dia sudah mengetahui berkaitan dengan mahdhuratul ihram. Maka kewajiban bagi orang yang ingin melakukan ibadah haji ataupun melakukan ibadah umrah, hendaknya betul-betul mengetahui apa-apa saja yang tidak boleh dikerjakan ketika seseorang dia dalam kondisi ihram. Dan ini insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ini mungkin kita lanjutkan di waktu yang lain. Subhanakallah bihamdika, subhanallah ila ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, masyaallah, jazakumullah khair atas penjelasannya tadi seputar tadi bab sa'i dan lainnya. Namun sedikit dari saya sedikit mungkin mencuplik tema kita di keduanya tadi seputar tahalul, Ustaz. Ini kalau misalnya orang yang tidak punya rambut itu tahalulnya seperti apa, Ustaz? Orang, saya penasaran dari kemarin sebenarnya. Orang yang dia tidak memiliki rambut ini, orang gundul umpamanya, ini disunahkan bagi orang yang dia tidak memiliki rambut itu adalah untuk istilahnya apa ya, menempelkan alat pencukur itu di atas kepala dia. Okay. Jadi supaya istilahnya ngikuti orang yang tahalul. Dia mengikuti orang tahalul walaupun tidak ada rambutnya. Cuman karena orang tahalul itu mereka mencukur dengan tadi dengan mungkin memotong, menggunting ataupun mengerik rambutnya. Maka bagi orang yang dia tidak memiliki rambut, nah disunahkan sama. Cuman melewatkan saja. Melewatkan saja. Jadi istilahnya nempelkan, nempelkan mungkin pisau cukurnya itu di kepala dia supaya istilahnya apa namanya, niru orang yang dia tahallul. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang dia tidak memiliki rambut. Nah bagaimana? Apakah dia tahallulnya dengan tahal yang lain atau seperti apa? Jadi intinya dia ketika dia meniatkan untuk tahallul sudah tahallul selesai. Kemudian untuk yang dikerjakan ini dia adalah masuknya bagian adalah bagian dari sunnah saja, bukan sesuatu yang wajib. Kalaupun dia tidak mengerjakan hal tersebut juga insya Allah tidak tidak masalah, insya Allah. Ya masya Allah. Jazakumullah khair. Ini melegakan hati saya setelah dari kemarin kepikiran terus sebenarnya. Mau tanya tapi masih agak jauh. Ya jazakumullah atas penjelasannya Ustaz. Dan nah, tentunya bagi sahabat kalian semua yang ingin bertanya di kesempatan kali ini juga kami persilahkan ya, yang ingin telepon bisa di 0271 698 0010, atau mungkin yang di WhatsApp bisa di 081 229 888 614, atau mungkin juga bisa bergabung di streaming kami di YouTube ya, di Radio Iskarimah. Dan sebenarnya sudah ada yang tanya tadi di YouTube, namun kita break sejenak sebelum kita bacakan seperti itu. Atau mungkin yang penggabung di streaming Facebooknya ya, Tafadol, juga dipersilahkan di Iskarimah Radio, silahkan di mungkin bisa di like ataupun juga tulis pertanyaan di kolom komentar seperti itu. Ya, dan saudara, kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum membacakan pertanyaan yang sudah sahabat Quran semua kirimkan tentunya. Jangan kemana-mana, tetap setum sama kami di 99.9 FM Radio Iskarimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, sekarang kembali lagi di program Safinah ya, di kesempatan sore kali ini tentunya masih bersama dengan saya Nur Said dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Wahyu Dwi Prasto LC. Dan sekarang langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini, dan kita ambil dari YouTube dulu mungkin ya, ada di kolom komentar yang sesuai tema sepertinya. Ada dari Bapak Imron Roshadi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Beliau ini dari Biak Papua Ustaz, menyimak kajian tuh Masya Allah. Ya, mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana kaifiat pelaksanaan haji ifrad dan haji qiran. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Haji ifrad dan qiran ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita bahas sekilas berkaitan dengan dua macam manasik tersebut. Untuk ifrad itu seseorang memang dia saya murni melakukan ihramnya adalah ihram untuk haji saja tanpa menambah umrah. Jadi dia setelah selesai haji baru kemudian dia melakukan ibadah umrah. Itu yang disebut sebagai ifrad. Maka ketika dia sampai di miqat ini, apa yang dia lakukan ataupun niatannya, ya dia meniatkan labbaik Allahumma hajjan. Cukup untuk melakukan, jadi meniatkan untuk haji saja tanpa meniatkan untuk ibadah yang lain, entah umrah ataupun yang lainnya. Jadi khusus untuk haji saja. Nah, ntar ketika semuanya dia melakukan ibadah tersebut, melakukan amalan-amalan haji sampai di Mekah, kemudian tawaful qudum, kemudian setelahnya ya dia bisa mutawaf, tawaf haji, musai, sa'i haji, atau ntar mengakhirkan pada tanggal 10. Ini dia setelah selesai tawaf qudum, ya berarti tetap dalam kondisi ihram, sampai pokoknya dia tidak boleh tahallul itu sampai selesai amalan hajinya. Jadi kalau belum selesai ya berarti dia masih dalam kondisi ihram. Setelah selesai baru kemudian dia tahallul. Setelah tahallul berarti sudah tidak ada mahdhuratul ihram yang perlu untuk dihindari. Setelahnya baru dia menyempurnakan untuk mengerjakan ibadah umrah. Jadi tambah dengan ibadah umrah karena sama-sama wajib, dan ini menjadi dalam mazhab Syafi'i ini menjadi syarat supaya ibadah ifrad tersebut itu lebih afdal, yaitu setelah selesai haji dia langsung melanjutkan dengan ibadah umrah. Ini kalau seumpamanya dia melakukannya dengan ifrad. Nah, kalau seumpamanya qiran, kalau qiran itu apa yang dikerjakan aslinya sama. Jadi yang dikerjakan orang yang melakukan qiran ataupun melakukan ifrad itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya niat saja. Hanya niat. Hanya niat. Jadi niatannya ketika dia pertama kali melakukan ibadah tersebut di miqat, umpamanya dia meniatkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan ataupun umratan wa hajjan. Nah, ini jadi niatannya adalah untuk melakukan ibadah umrah sekaligus untuk ibadah haji. Nah, ini yang menjadi niatan bagi dia ketika dia berada di miqat. Apa yang dilakukan sama, plak, tidak ada bedanya. Ketika setelah melakukan tawaf qudum ya berarti tidak boleh tahalul, nanti tetap sampai hajinya itu selesai, baru kemudian dia tahalul. Baru kemudian ketika ini yang dia melakukan ibadah haji qiran ini, ada kewajiban yang lain, yaitu dia hendaknya membayar hadyu. Kalau orang, ya hadyu, orang yang dia melakukan ibadahnya, ibadah haji tersebut dengan ifrad itu tidak perlu membayar hadyu, membayar dam. Nah, orang yang dia melakukannya dengan qiran, dia ada kewajiban untuk membayar hadyu, jadi menyembelih hadyu dengan satu ekor kambing ataupun mungkin 1/7 unta atau 1/7 sapi. Ini yang membedakan. Jadi bedanya cuma masalah di niat, kemudian juga ada kewajiban yang lain yang harus dia kerjakan, yaitu dengan menambah dengan hadyu. Kalau seumpamanya orang yang ifrad, dia tidak perlu menyembelih hadyu. Sedangkan yang qiran di sini, dia hendaknya dia menyembelih hadyu tadi. Ini yang membedakan antara kedua macam ihram tersebut, tapi secara umum apa yang dikerjakan itu sama. Tidak ada bedanya kecuali berkaitan dengan masalah niat di awalnya saja itu. Wallahu taala alam. Ya, Masya Allah, itu tadi jawabannya untuk Bapak Imran yang ada di Biak, Papua ya. Masya Allah, semoga bisa menjawab pertanyaan yang Antum sampaikan tadi. Dan berikutnya, Zat, di WhatsApp, Zat. Oke, ada dari hamba Allah, Zat, di Ngemplak ini. Assalamualaikum, Zat. Izin bertanya, Zat, maaf di luar tema. Saya dan istri nyabi jualan online, Zat, tapi kami tidak punya barang. Seumpama ada toko A, nah barangnya ini kita foto, Zat, tapi tidak izin yang punya. Dan kita juga belum beli barang yang kita foto tadi, yang kemudian kami iklankan di medsos, Zat. Dan kalau misalnya ada yang pesen, baru kita belikan, lalu kita cari untung. Seumpama harga dari toko 50, kita jual 60, Zat. Itu bagaimana hukumnya, Zat? Halal atau haram, Zat? Karena dulu saya ngaji tapi sudah bulanan, Ustaz, dan lupa jual beli syaratnya seperti apa, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Termasuk dalam syarat dalam jual beli itu kan ketika kita menjual barang adalah kita memiliki istilahnya punya kekuasaan atas barang tersebut. Entah kekuasaan tersebut karena kita memilikinya atau orang yang memiliki itu mewakilkan kepada kita. Nah, ini syarat dalam jual beli. Kalau seumpamanya kita tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut, kemudian kita menjualnya, ini tidak bisa. Nah, kalau semuanya tadi itu kita ngambil barang dari orang lain, kita ngambil gambarnya saja, kemudian kita jual kepada orang lain, di sini tidak tidak bisa. Nah, otomatis di sini masuk dalam kategori ataupun masuk dalam hadis Rasulullah SAW, la tabi' ma laisa indak. Jadi jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milik kamu. Ini dalam tafsirannya disebutkan bahwa orang yang dia tidak memiliki barang, kemudian ada orang datang kepada dia, dia mencari barang yang diinginkan oleh orang yang pengen membeli tadi di pasar, baru kemudian dia berikan kepada orang yang membeli tadi. Nah, di sini dia tidak tidak boleh karena masuk menjual barang yang belum dimiliki. Maka kalau seumpamanya mau mau tetap berjualan padahal kita belum memiliki barang, ya kita membuat akadnya adalah kita menjualkan barang orang lain saja. Posisinya berarti kita sebagai wakil dari orang yang memiliki barang tersebut untuk menjualkan. Ini kan berarti dari setiap dari penjualan tersebut kita mungkin mendapatkan berapa keuntungan yang kita ambil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kita dengan orang yang memiliki barang tersebut. Tapi kalau seumpamanya kita ngambil gambar dari barang orang lain kemudian kita jual, dia tidak tidak diperkenankan karena kita tidak memiliki kekuasaan apapun atas barang barang tersebut. Jadi masuk pada larangan dalam jual beli, yaitu menjual barang yang tidak tidak dimiliki. Nih, wallahu ta'ala. Jadi tidak boleh tak asal foto kita share, kita jual. Masya Allah, jazakumullah atas ilmunya. Dan semoga ya bisa menjadi ilmu juga buat anak pribadi dan tentunya yang bertanya tadi dan seluruh sahabat Quran semua tentunya. Jadi ketika kita mau jual barang, pastikan dulu itu barang kita dan jangan asal comot ya, Ustaz, ya. Ya, kemudian Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari Pak Fajar di Wonogiri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ini kemarin saya menunaikan sholat Ustaz. Kemudian saat sholat saya melihat setetes darah Ustaz di baju saya. Dan kemudian saya melanjutkan sholat saya Ustaz. Apa hukum dari sholat saya ini Ustaz? Ya, untuk kalau memang darah tersebut dia tidak banyak, sedikit, ini dimaafkan. Jadi walaupun darah ini najis menurut pendapat kebanyakan para ulama, tapi kalau seumpamanya dia ini sedikit, dia dimaafkan. Jadi tidak masalah kalau seumpamanya seorang dia dalam kondisi sholat, kemudian kok ada sedikit darah pada pakaian dia ataupun mungkin pada badan dia atau tempat yang digunakan untuk sholat, selama memang tadi darahnya itu sedikit. Itu kan sedikit, tidak banyak, dan banyak dan sedikit tadi dikembalikan kepada patokannya orang. Orang kalau semua mengatakan ini banyak, ya berarti dia banyak. Kalau semua orang-orang mengatakan bahwa ini sedikit, ya berarti dia dia sedikit. Jadi ini kalau semuanya memang orang-orang mengatakan bahwa darah tersebut sedikit, ini dimaafkan, tidak masalah. Tetap sholat tersebut tetap dihitung sebagai sholat yang sah. Itu Allah Ta'ala. Ya Afan, nambah satu pertanyaan lagi Sat. Kita ambilkan dari YouTube Sat, Afan Sidan. Dari Pak Imron tadi lagi Sat, beliau menambahkan lagi. Afan, saya satu lagi yang terlewat. Bagaimana dengan sebagian kebiasaan jamaah haji Indonesia? Ada istilah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Apakah itu ada tuntunannya, Ustaz? Ya. Untuk sholat arba'in tidak ada nas secara khusus ya. Dari secara khusus akan apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh mungkin jamaah haji dari Indonesia. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah barang siapa yang dia sholat 40 hari. Salat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan dua hal untuk dirinya. Satu, yaitu dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari kenifakan. Ini orang yang dia selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Sebenarnya kalau yang dilakukan mungkin jamaah haji Indonesia arba'inan itu selama 8 hari. 8 hari kali 4 itu 8 hari kali 5. Jadi totalnya itu sholat di Masjid Nabawi 40 kali. 40 kali. Ini saya tidak tahu dalilnya secara khusus seperti apa. Memang setahu saya memang tidak ada dalil secara khusus dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mungkin dari apa dari ayat Al-Quran. Jadi kalau dari ayat Al-Quran jelas tidak ada. Kalau semuanya berkaitan dengan hadis berkaitan dengan hal tersebut yang saya ketahui ya tadi berkaitan dengan orang yang dia mengerjakan sholat selama 40 hari. Apakah mungkin dimasukkan ke situ atau seperti apa ya Allahu a'lam. Cuman memang saya tidak mengetahui dalil secara khusus berkaitan dengan sholat arba'inan tersebut. Tapi aslinya kalau seumpamanya memang tidak ada keyakinan khusus berkaitan dengan ibadah yang dikerjakan tersebut, ya dia sah-sah saja, aslinya tidak masalah. Pokoknya karena memang biasanya itu tinggalnya di sana itu 8 hari biasanya, sama travelnya ataupun mungkin sama yang ngurusi haji dibuat di sana itu 8 hari. Bukan karena khusus untuk melakukan sholat tertentu selama jumlah bilangan tertentu tadi, ya tidak masalah karena memang tidak ada amalan khusus yang kita kerjakan tadi kayak mungkin. Tapi kan kalau disebutnya mungkin arba'inan ini, apakah meniatkan sholat 40 kali di Masjid Nabawi ataukah memang ya karena kita biasanya tinggal di situ itu selama 8 hari, ya pokoknya kita sholatnya 40 kali seperti itu. Ya saya kurang tahu juga seperti apa, tapi yang jelas secara dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW secara khusus setahu saya tidak ada. Allah Ta'ala alam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz, dan juga jazakumullah khair untuk penanya ya yang ada di YouTube sepertinya. Ada dari Bapak Imran Rosyadi di pihak Papua, Masya Allah. Ya, dan Ustaz, harus kita cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan sore kali ini Ustaz. Akhirnya saya bertugas, saya sambutkan ya. Dan juga mewakili Ustaz Wahyudi Pastor LC ya. Pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair atas ilmu dan waktunya Ustaz. Semoga menjadi amal jariah antum dan bisa menjadi penambah berat timbangan amal kebaikan antum nanti. Amin amin rabbal alamin. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khair kepada sahabat Quran semua yang sudah menyimak ya di kesempatan sore kali ini, dan untuk yang bertanya kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.